لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين قال تعالى يا صاحبي السجن أما أحدكما ولما فرغ سيدنا يوسف من الدعاء إلى عبادة الله تعالى رجع إلى تعبير رؤياهما manakala selesai Nabi Allah Yusuf alaihissalam daripada memanggil akan dua kawannya supaya sama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah raudhah min riyadil jannah serta kebun daripada kebunan surga. Apabila ibadah itu dikerjakan dengan ikhlas menimbulkan ma'rifatullah, maka itu dapat akan surga di dunia. Tidak ada lagi yang lebih lezat dalam dunia selain daripada ibadah yang berisi ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesudah sidin bawai kawan-kawan sidin itu beribadat supaya berataan senang hati, lalu sidin babuli kepada mentakbirkan urusan mimpi. Urusan mimpi. Ibadat dulu dibesuruh kawan, sudahnya mau, hanyare, kisah mimpi. Faqala ujar Nabi Yusuf, ya sahibayis sijni, wahai dua kawanku yang sama-sama berada di dalam penjara. Amma ahadukuma, adapun seorang daripada kamu, wahwa sarabi itu nang tukang ulakan banyunya raja, payaski rabbahu ay sayyidahu khamra, maka ia akan meminumi akan petuanannya akan raja itu, apa ngarannya minuman arak. Wa amal akhar, adapun yang satu, wahwal khabbas itu tukang rote, payus labu maka cagar disula. Fata kulut tayru min ra'si, maka cagarnya dipatuk oleh bulung kepalanya. Kepalanya yang disula tada. Itu takbir mimpi yang berdua ini nih. Nyawa jersiden lawan yang tukang minumi banyu nih. Cagarnya jadi tukang surungi raja arak Nah, jadi menyurungi akan aja tah kada minum, nang minum kan raja, nang menyurungi inya. Tapi nang menyurungi ini ngarannya membantu. Jadi apabila membantu orang pekerjaan maksiat, maka bahasa rekat dosanya dalam maksiat itu. Man a'ana ala maksiatin kana lahu syarikan fiha. Barang siapa membantu atas satu pekerjaan maksiat, maka si pembantu itu termasuk juga bersekutu di dalam dosanya dengan apapun caranya membantu. Wa ammal akhar, adapun nang sikungnya jasirin nyawa ini, nah nang tukang roti nih, cagarnya disulak orang dan kepala nyawa dimakani dipatuki oleh burung. Ruwiya an-Nasa'i lamma qasara iyyahu ala Yusuf qala lahu ma ahsana ma ra'aita. Diriwayatkan bahwasanya tukang minumi raja manakala mengesahkan ia akan mimpinya kepada Nabi Yusuf, ujar Nabi Yusuf, alangkah baiknya mimpi naikam melihat itu. Amal karmu fahuwal amal. Adapun itu al karmu, apa itu? Anggur itu adalah amal gawian. Alladzi kunta fi, yang engkau itu adalah sudah melaksanakannya, jadi kebiasaan menggawinya. Banyak tukang ulah akan minuman raja, anggur nang diulah diparah. Wa amal inab, adapun apa? Al inab, napa juga kita tah? Anggur jua lah. Hah? Nang tadi karmu napa? Hah? Rapunannya lah. Rapunannya lah. Ayah, wa amal inab, itu adapun apa anggurnya? Bahwa izzuka fi dzalikal amal, itu adalah pangkat ikam di dalam jadi tugas apa tadi? Menggawin itu. Wa amal aghsan, adapun anudahannya, jadi karom tadi napanya batangnya lah. Ada si inab ta buahnya lah. Ada aghsan tadahannya. Asalasan yang tiga, pasalah satu ayamin, maka tiga hari kena yuwajjihu ilaikal malik, akan mendatangi kepada ikam raja, indan kidainna, sudah limpat tiga hari kena lah, itu kena ikam. Wa ammal inab alladhi ansarta, adapun anggur naikam parah, wa nawartal malik, dan ikam serahkan kepada raja, bahwa an yaruddaka ila amalika, maka ikam kena dibulikakan raja pulang tugas ikam nang mulahkan banyu tadi. Nah, patasirok apakah makunta, maka jadilah engkau sebagaimana biasanya jua kena tabulik. Tapi sudah tiga hari di penjara, lalu kena apa di lapas, gawian bulik pulang. Walamma qasbal ahsana, malahan bagus lagi. Walamma qasal khabbazu ru'yahu ala Yusuf, manakala tukang roti mengisahkan mimpinya kepada Nabi Yusuf, qala lahu, ujar Nabi Yusuf, bi'sa ma ra'aita, mimpi ikam itu jahat. Amma khurujuka minal mitba, adapun mimpi ikam keluar daripada pembanaman rote, pahuwa anta khuruja min amalik, ikam cagarnya diampihi begawi di kayah raja. Mulakan rote tak diampihi kena ikam. Wa amma salah susularin, adapun nang tiga buku rote bertumpuk-tumpuk itu, paya satu ayam itu tiga hari kena takun upisinya ikam di dalam apa? Penjara. Wa amma aklut tayri min rasik, adapun nang ikam bermimpi melihat burung memakan kepala ikam, makan roti yang di kepala, bahwa ayuk rijakal malik ba'na salim, itu kena ikam sudah tiga hari keluarkan oleh raja. Wayasli buka, dan apa raja itu kena cagar apa? Menyula ikam watakulutaru min rasik, dan burung kena memakan kepala ikam, lalu papa zi'a, maka mereka itu apa? Takajud pada dua, artinya nang pada dua li ta'bire ru'yal khabbas, ya kah? Bingung ya pada dua, karena artinya kawalnya cagar sakit sikung nih. Waqala jami'an, loba ucap pada dua, ma ra'aina say'an innama kunna nal'ab, kami kada bemimpi nang sabujurannya pang tu, artinya kami begayaan banar aja, ujar nang berdua nih, artinya kada mimpi bujur, begayaan aja nya sudah sudah dipadakan sin, artinya lalu bepada pulang, kami kada bemimpi bujur Yusuf aja itu begayaan banar ya, bepandar mimpi tadi kada bujur jua aja. Nambah apa jawab Nabi Yusuf? Pakalul Yusuf, ujar Nabi Yusuf, kudiyal amrul ladhi fi tastaftiyan, ay tammal amrul ladhi tas'alani anhu, ringkasnya sudah tuntunglah perkara nang ikam betapun lawan di aku daripada perkara itu. Terserah ikam aja jasidin, ujar ikam mimpi nang bujur, nah iya itu tetap takbirnya, ujar ikam kada bujur mimpinya terserah ikam, pokoknya itulah sudah artinya mimpi ikam. Namunnya bujur mimpi, munnya kada terserah ya. Kan ikam batakun, aku jawab kan selesai. Masalah ikam badusta kadanya, itu kada jadi urusan aku lagi. Ya sirin kita. Ra'aituma aulam taraya. Ra'aituma aulam taraya. Sama ada ikam bujur bermimpi atau kada bermimpi. Taraya, taro, taraya, tarau. Tarat, nintar ya kan? Artinya sama aja kan nyawa melihat. Kan kada melihat dalam mimpi sama aja. Nintar. Fakama kultuma wa kultulakuma kadalika yakun. Sebagaimana aku bepandar lawan ikam, sebagaimana aku bepandar lawan ikam berdua dan ikam bepandar lawan aku berdua, sebagaimana itu jualah terjadinya. Artinya lamun ikam bepandar kepada pemimpi, nah itulah sudah kejadiannya kena terjadi kena mimpi itu. Artinya kah? Maka itu jasiden. Jawablah. Jawablah di sana. Napa najian melakati minum min sahibai wa wasaki ya kah? Napa ujar Nabi Yusuf lawan nang cakar selamat nih. Uzkurni inda rabbik kenalah nyawa kesahakan unda lawan raja kena apabila nyawa na 3 hari keluar penjara padahakan kena unda lawan raja nang bawa unda ini orang bujur dibuat di penjara karena dizalim dipitnah dengan raja padahakan kena lawan raja besar lawan raja besar lain raja Kitmir. Kitmir itu Kitmir itu raja halus makinnya si jalehan eh. Kitmir ngarannya ada yang maksud yang Nabi Yusuf ini kena raja yang besar di atas pada Kitmir lagi kena mun nyawa keluar pada penjara lapurakan lawan raja bahwa unda di dalam penjara karena dizolim kurang aja enggak ada salah. Padahal kan jangan nyokat ingat lah kena ingat kan itu lah ya Nabi Yusuf nih menyokat keluar pada penjara 3 hari nih indah sayyidikal kabir ya kah pakul lahu inna fisijini gulaman yobasu zulman hapsa sinina. Padahal kan kena orang raja besar bahwasnya dalam penjara ada seorang budak anunya orang anum nang ditahan iya karena dizolim sudah 5 tahun dalam penjara. Nasib seseorang nang soleh 5 tahun dalam penjara padahal kada salah napa-napa. Fa ansahu syaitan zikra rabbih. Nah, sekalinya si hantu mahaur sesudah keluar kawal ini dari penjara begawi ya sudah dikira raja pada ingat lawan Nabi Yusuf. Tadi ingat? Ai ansa syaitan biwaswasatihi asarobiya. Ansa syaitanu melupakan oleh hantu dengan waswasnya si hantu akan asyarabia. Napa nang dilupakannya zikrohu akan mengesahakannya mengesahakan si syarabi liyusufa bagi Nabi Yusuf indal malik. Jadi si syaitan melupakan akan syarabi akan mengingatkan syarabi lawan Nabi Yusuf dihigar aja ya kan si zikrohu mempul bagi si ansa tak paham lah. Sarabia itu mapul juga sudah tadi. Iya kan? Mapul waswasatihi ini tak. Paham lah. Waswasatihi asarabia itu mapulnya sudah. Itu si zikro itu mapul si ansa tadi. Paham lah. Jadi ansa seton zikroho. Kenapa di waswasatihi asarabia? Paham lah. Yusufa indal malik. Wa yuqalu fa ansa seton Yusufa. Ada juga pulang tafsir nang kedua. Seton melupakan Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf kada ingat melaporkan hal kepada Allah lalu melaporkan lawan kawan. Lawan kawan melaporkan pada lawan raja. Ada melaporkan lawan Allah Ta'ala. Ini tafsirkan dua. Kalau orang-orang yang di atas makamnya kada boleh lawan makhluk ini melapor-lapor kada boleh mesti ka Tuhan. Nah ini lantaran melaporkan lawan kawan lalu pada bisa fisik jenis bisnis ini lebih pada 5 tahun lagi ditahan karena tersalah mestinya lapor lawan Tuhan kenapa lapor lawan kawan minta bantu lawan kawan minta bantu lawan raja kenapa minta bantu lawan raja padahal raja manusia kalau orang yang tinggi makamnya kada dapat minta bantu lawan raja ditambah lagi dalam penjara itu tafsir kedua lah tafsir kedua. Hmm. Nah, apalagi ya ayu apaan setan Yusufa an yadzkura Yusuf rabbahu, yaitu Allah, hatta talaba Nabi Yusuf al faraja min makhluqin misrihi, yaitu raja. Iya apa? Nah, tersalah bagi orang yang di atas itu tersalah, amun balapur lawan makhluk tersalah. Minta tolong lawan makhluk tersalah orang yang di atas makomnya ta. Lalu lantaran tersalah itu bukan ditagor, ya lo ditambahi pada 5 tahun lagi balawasan di penjara. Itu apalagi ja ingat kewajakin kok Platon itu cuma hanya ya kita napa lupa nang arodot mendatang di Yusufa bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Painlah ista'anata binnas tidak izdomi jaizatun fi syariah, kan amun kita telah minta tolong lawan manusia, isti'anah minta tolong lawan manusia untuk menolak kezaliman, kan boleh aja pada hukum syariat boleh ta. Tapi kepada orang nama makam tinggi itu masuk kurang baik, masuk kurang baik. Yang minta tolong lawan apa? Makhluk tuh masuk kurang baik. Alhamdulillah lain-lain kan derajat iman tuh lain-lain. Inya nah, illa anna hasanatil abrar sayiatul muqarrabin. Lawan orang nang bakti kepada Allah tuh kan bagus saja. Penggawian itu minta tolong lawan makhluk tak boleh aja. Tapi kepada orang nang muqarrabin, nang para kawan Tuhan itu jadinya kurang baik. Kurang apa? Jadi ini mimba bihasanatil abrar sayiatul muqarrabin itu kan jadi sudah umum tadi kata-kata orang ulama-ulama kan sayyatul apa hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, lawan orang awam artinya bagus saja kada salah, tapi lawan orang yang di atas itu hukumnya kurang baik. Nah, nah kan kada sama pang jalan kada sama makam iman ya kada sama. Jadi pala aula bisiddiqin, maka nang patut dengan orang-orang anbiya dan aulia adalah Allah yastagilu illa bi musabbibil asbab, bahwasanya mereka itu jangan hendak berurusan kecuali lawan Allah musabbibil asbab. Nah itu nang cocok, nang patut, nang layak kalau orang bujur-bujur siddiqin, tidak ada urusan ke lain. Sangat terus. Minta tak? Walidzalika juziya Yusuf bisanatin tilawis, oleh sebab itu Nabi Yusuf ditambah lagi dalam penjara 2 tahun. Nah itu tuh ada sedikit napa? Itu kurang adabnya artinya adalah pahamlah. Nah, itu menurut tafsir yang kedua ini. Ini tafsir artinya urusan adab ini pahamlah yang kedua nih. Nah itu dari apalah kama qala ta'ala fala bisa Yusufu fisigini bisa babidzalikal qawli tadi. Nang artinya udkulni inda rabbik tadi. Artinya padahal non raja kena unda, padahal amin toh, paham lah. Jadi kena raja bisa melapas unda, mengeluarkan unda, minto. Kata-kata yang sebegini ini lah, menambahi 2 tahun dalam penjara. Sebab itu melaporkan kepada makhluk. Nah, coba orang tinggi martabat, kayak itu. Ini martabat yang dalam hikam nih, ya nih. Kan hikam itu orangnya urusan non Tuhan terus, enggak lah. Nah jadi makomnya kan orang itu tinggi tuh ya kalau lah. Jadi tetap ada dapat salah sedikit, kita dapat. Kenapa uji? Ujian. Ya kala? Ya kah? Hikam itu derajatnya tertinggi daripada Ghazaliya. Ghazaliya-nya karangan Imam Ghazali, tah apa? Ya kala? Tapi semenyaan bagus saja ya kala hikamnya, Ghazalinya, apanya ya kala lah. Bagus saja, cuma kan derajat-derajatnya dan ini. Jadi kalau kita derajat yang tertinggi sedikit, tentu adabnya tinggi juga. Menya kala melaksanakan adab yang tinggi itu dapat bahaya. Ada bahayanya. Fala bisa Yusufu fis dini abisa bidzalikal qawli bid'an sinin aisab asinin khamsun minha qabla dzalikal qawli wa tintani ba'dahu. Sudah 5 tahun tambah lagi 2. Ya minta tambah lagi napa? 2. Hadza bermula tafsir nang kedua inilah kuat sahih. Nang sahih nih. Iya kah? Ini kalau ini nang sahih ya ini. Wa qala al maliku ujar raja yang besar, kan raja besar tadi nanya lain, raja kecil ini iya anu si kitpir, iya lakinya si jaleha kitpir, ada raja besar lain. Nah kemarin Nabi Yusuf minta bantu lawan kawan tadi, laporkan ke atasmu sekali artinya supaya unda telah, tapi walau di atasmu sekali mati manusia juga, jadi salah juga artinya, salah juga artinya. Dan waqala al maliku ujar raja besar itu Rayyan ngarannya Ibnul Walid namlain kitir kala. Nah lain. Ini bahwasanya aku ujar siapa tadi? Raja Aro Nasuram. Ini orang baharinya mimpinnya jadi benar Lah ada mimpi itu bekecoh, mimpi jadi berurung bari cok. Kambang guring nih. Ini aro aku bermimpi. Aira itu piman amisar abakaratin siman. Melihat ada sapi. Tujuh hikong, lama-lama mungkal-mungkal. Sapinya, nah jadi raja bermimpi melihat sapi. Tujuh hikong, lama-lama. Entah. Apa? Kadkharajna minan nahri. Keluaran sapi nang bapitun ini daripada sungai. Summa kharaja minhu ba'dahunna. Rimba sudah keluar nang tujuh lamak-lamak ini dari sungai. Ada pulang manggiring tujuh hikong. Tapi nang tujuh hikong nang manggiring badudin ini sebab-sebab mahazilu. Barataan apa? Kurus pulang nah. Jadi berapa jumlahnya ontanya? 14 hikong. Nah itu sepasukan dulu nang lamak aja pitu. Sudah selesai yang tujuh ini kedatangan pulang berapa pitu tapi kurus-kurus nang kurus ini nengnya memakan nang lamak bujur aja sudah lah bujur aja kelak mbah ini kurus itu kan sekira lamak jadinya makan nang lamak bujur aja itu sudah menang lamak makan nang kurus pada tulang bujur aja nih sudah bujur aja ini. Ya kulun nasabun ijapon dimakan nang lamak tadi oleh nang kurus tadi. Ini mimpi raja. Ibtala'atil ijapu astimana menaguk seikungan nang kurus ni akan seikungan nang lamak. Napa ada? Jadi nang ganal masuk nang kaya nang halus. Entah. Wadakalna ributunihina berataan masuk ke parut. Sab uba para apa tadi? Walam yatabayyan al-ijab ta'un minhunna. Iya kan? Ha? Dan kadada nyata-nyata atas si kurus sesuatu daripada nang lamak-lamak. Kalau kan ada pina begonal parut nang lamak, kadang kurus kada jua. Kan ganjil aturin itu untung makan kan begonal. Kalau parut salah, apalagi nang juga memakannya nang gana-gana. Tapi kadada kelihatan. Ha? Ayo mimpi. Ah, kamu sedikit tapi kamu bingung tuh. Mimpi biasa aja nih tuh. Model film juga kan biasa aja kalau anyar mati malam ini malam itu hidup pula. Nah, lah. Film tadi pak. Hah, ad-dunia film. Nyala. Nanti saya itu tadi pak sudah. Wa inni ara sab'a sumbulatin Kudri asu apa kudrin ya kah? Awal koron apa? Ya bisa. Dan pulang aku bermimpi pulang melihat ada tujuh tangkai nang hijau-hijau. Jadi kita kenapa masih subur kah? Subur. Ayat kodin akoda habbuha. Sesungguhnya apa? Ujain akoda jadi kita apa? Masih bergantung napanya? Buahnya bergantung aja lagi di dalam tangkai tadi. Wa ukhara wa sab'an ukhara ada pulang tujuh tangkai yang lain ya bisa taring hampa nih nang tadi iwak nini nasinya nah jawa itu iwak nih nasinya kan sapi dari iwak nini barasnya nih jadi nih mimpi nih jadi ada nang tujuh tangkai tigar tujuh tangkai nang hampa ayakot balakot awan al hasdi ya kan. Sudah sampai masa apa? Dikatam. Lalu paltawatil ya bisa tuh adal khudri malilit. Namanya? Lah? Tangkayan nang karing nih. Malilit lawan tangkayan nang masih anum. Kalah pulang nang anum. Dililitnya leh nang karing nih nih. Ini malilit. Hatta alauna. Nah, sehingga napa? Tinggi ya nang malilit. Napa nang dililit? Walam yap kami kontra setihna saya habisam kada ada lagi nang anom tadi habis dililitnya model kaya apa ini nih yang dari jinalo lah modelnya atau apa tu ada kalau nang belaran tak punya malik mati ya anom ini ini nih bapa pakali kal malikuli maro al nakisa abai pakal disalah adal kawil kamil. Maka disitulah kolikol malik ujar kita. Kada senang hati raja kada tenang. Nah gondah, bahasa orang Bali kolikol itu gondah. Gondah hati si raja. Kenapa? Karena melihat nang kurang lagi lemah. Kenapa mengatasi lawan nang kuat lagi sempurna? Kan ada keganjilan juga tah. Hatta kalau bahu pajamaah sahara tahu masih raja terima bangun guring ngumpulakannya ahli seher. Wa mu'al awakahana tahu nang dukun-dukun kumpulakan. Wa mu'abbiriyahu ya atau murab mu'abbirihi kabarannya nantung ahli takbir mimpi. Wa akbarahu mimaro api manami ditekesakan raja nang dimimpi tadi. Wa sa'alahu man ta'wilihah batakun napalnya ta'wilnya. Lalu fa'ajazahumullahu ta'ala an ta'wili hadir ru'ya. Maka Allah melemahkan akan otaknya si tukang takbir mimpi daripada mentabir. Karena kata kawa, gong berasaan. Gong. Hanya kata kosanya, hanya kata tahulan, tahulah gong. Gonda, gong. Ini bahasa orang wihini, orang bahari. Hanya angkat tangan kata kawa apa? Mentawilakan, ya aku ingin kesempatan kepada si Yusuf. Iya kah? Kenapa? Jadi kada dijawabkan ini nanya supaya Nabi Yusuf menjawabnya. Dengan sebab Nabi Yusuf nang menjawabnya, raja membalas budi nang takbir nih ditakwilakan, lalu lepas. Ada aja sebab musabab salah nak lepas pada penjara tah. Haro nangnya menangguhkan mimpi orang aja. Model ikamnya misalnya menangguhkan barang orang nang hilang aja, pak dapat separuh dapat, dah ada aja. Misal aja pang misalnya, lah misal kan ada aja ini hendak selamat nah, daripada penjara Nabi Yusuf. Alaminasi fahada wa qawlu ya ayyuhal mala'u. Nah ayat saharatu wal kahanatu wal mu'abbiruna lirru'ya abtuni fi ru'yai. Nah itu wa qawlu qawlu raja nih ya ayyuhal mala' uja si raja. Rombongan yang ada di hadapan unda itu tukang-tukang seher nih lah wal kahana nang bahas sahabat napa gerantung ulu, gerantung mano ini nih. Hantu nih. Ya kan dapat karena kampunan nih bulan nisfu sab, malam nisfu saban nih. Ada dapat nang si kahanahan ini nih. Si taharoh itu juga. Nang tukang seher, tukang parang maya, tukang pulung. Kada dapat nang sahabat hantu. Apabila ada tina bahasa sahabat hantu, kada dapat nang ini nih. Sekahanahan ini, dukun ke cerita. Kada dapat keampunan, kecualinya bertobat. Bertobatnya kan yang bulik lagi, bertobat sebentar malam itu juga. Karena tanggal 16 lo bulik pulang. Lain, nah tukang pulung, tukang apa? Tukang karang maya macam-macam ni tu. Kita tukang seher ni aja. Apa wal mu'abbirun liru'ya, nah tukang takbir mimpi ni takuni juga. Abtuni liru'ya ya, ayo bang, anu bari kami ni, pitua masalah mimpi ni. Anu ay bayinuli, anu takbir liru'ya ya hadihi. Inkontum ruya tabur menyawa bujur-bujur bisa mentadelakan mimpi ayo pak padahal kan lo nindah jaraja nih. Nah pak tabir mimpi undah nih ayikuntum ta'lamun binti kali ruya minas suwari al-khayaliya ilal ma'ani nafsaniya ala biya misaluha amun nyawa bujur-bujur tahu bahwasanya mimpi itu berubah daripada rupa-rupanya nang khayal kepada makna-makna nang artinya babuku nang seumpamanya ya kan ujar orang wayah ini ya kak hayalan jadi kenyataan. Nah itu tah. Jadi yang dihayalkan itu menjadi kenyataan. Yang dihayalkan di dalam mimpi ada kenyataannya. Di alam yang waktu mata berbuka. Nah. Hayal jadi kenyataan. Ingkun tu nulis Nabi. Kalau nak ujarnya ini kan dilemahkan Tuhan. Supaya Nabi Yusuf yang jawabnya kena ya. Kalau nenglah. Nah itu tah. Lalu ucap perataan ayat 20 ulama al-hukama. Adghasu ahlam itu mimpi pian itu camuh hamba seorang sini pulang camuh ada paham pulang nih sebagian nih lugut camuh camuh adghasu ahlam camuh mimpi pian itu camuh ngarannya kada karuan ruus jadi kada ada takbirnya nih mimpi apabila kada karuan ruus camuh kada ada takbirnya itu nunjukkan bahwasanya seorang juga camuh juga sehabisnya. Amunnya mimpinya jelas, nah iam tak? Iya tak? Bunda mimpinya aja, bang sampai tuntung jelas banner, nda bang itu sampai tuntung dilanggar di rumah kabar aja. Bulan apa nih nih? Oh sekalinya bulan Asyurul Hurum, iya kah? Bulan Asyurul Hurum nah 4 itu bermimpi bang. Aji kan besurban cakarnya tak biar susah, kayak apa? Insya Allah besurban itu karena takdirnya orang bang, nah. Bang tuntung tapi nya bang. Bang tak tuntung. Menyambil mimpi nangnya sembahyang. Madap kiblat juga sembahyangnya. Lah parak bana sembahyangna tuntung sudah tabangon parak bana mati sudah eta. Jadi ba siap-siap aja sudah ta. Ya ka kain putih minta tetakakan non bini. Tetakakan ukuri. Jadi teh kalian sarawarnya, da kalian ulu-uluhnya apa sudah siap-siap aja sudah ta. Parak ta sudah. Nya mimpi sudah sembahyang eta. Jadi benar. Ini jurang ini ya. Jika misalnya itu sembahyang ya sudah. Nah ya bisa panjang aja kira-kira umur lagi. Apa pang mati nih dan pada berdapat Tuhan gak ada ya kalau lah. Ya lah. Mun orang bujur cinta lawan Tuhan, mestinya kan tujuh mana dia berapa mati tuh kan kata jolo lah. Borang saya berdapat nah, mana orang kawinnya tadi abarakan bawa bang aja. Anu pembicaraan kenapa? Nang asal artinya anu bulan Sawal, balik ke bulan Ramadan kan bagembira bebenaran di dikapalkan. Ini tujuan yang aku cari ya. Asal aja cinta bujur nang ya, mun kala katuju ya, ente banyak yang aja aja kena. Sawal kan ente mungkin aja aja. Bulan anu aja kena aja. Anu Muharram aja. Anak bundur lagi ada tahun tingan jadi anak bundur tak ha ada mayu jadi ya mana nak cari babak ni belum mentuntung nali kamar belum mentuntung nah itu nong jadi anak bagaimana memang orang sudah siap tanyaan kenapa lagi apa mau cale apa mau tuka siap sudah ada kapan pabila nah itu قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. آمين تنرى منغايت putingnya. Hanya menyawa bujur wali Allah Ta'ala. Ayo mati ni kata juga kata apa? Nah, nak kena aja lagi tak? Minyak pilihan anak kena mesti ada. Madangnya anak keluar lagi ya. Kita ada yang diadang, mungkin ada lagi siap aja sudah. Siaga aja nak apa yang diadang lagi. Kapan pabila aja sudah. Anggus ya rananya. Balain kalau aja nita. Nah iya am. Yang tina rasa wali-wali Allah Ta'ala. Kamu takutan aja mati lagi. Arqatu alam pendekar aja ya mimpi pian itu terang terus saja kami sepakat dalam memadahkan bahwasanya itu adalah camoh. Ai hadir ru'ya mukta lafatun artinya bercampur-campur aduk min asya'in kasiratin asya'a kasiyain rajam ta. Ya kah? Kasiratin. Lah hakikat lah artinya kada bujur. Nah itu. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin. Kami sebenarnya kalau soal mimpi nang camoh, baba tak ada bisa mentakwilakan. Habis ya. Nasi tamin raja habis sudah. Ayo mana mati al-batilati alatila aslalaha. Di alimin kami kada tahu ada anna wala takwilalaha. Karena soalnya kada ada takwilnya mencamoh tuh. Fainama takwil li ru'ya as-sadiqah. Nah ada takwilnya, sabarna aja tuh nang enak. Mimpi tuh sabarna aja. Jelas pulang, mimpi nak separuh ini pulang tanggung ini tak ada hilang jadi saja ini pulang iya am. Hanya mimpi Nabi pun jam itu bawa bawa lupa model pian, itu pulang tak ada model kambing jajar. Nah nyawa nang bawa bawa obat. Itu artinya. Bang lah tu camo. Mun mintu pang ulun geus mimpinya melihat Rasulullah. Urang pang maha barakah itu Rasulullah minta sakalinya ulun lihat di baobah Rasulullah jadi rupa pian. Nah menunjukkan bahwasanya gurun ini khalifah Rasulullah artinya nyawa kamari mengajina janwani matulah hamirnya minta artinya. Ya, minta jelas saja ta jangan bercampur-campur macam-macam menyerang bing putih lain pula apalagi agaman pula. Nyawa nang camon tu artinya. Jadi jangan guru memimpi kita nyawa hingga Rasulullah dulu memimpin itu lalu apa? Baru baobah model pian. Lalu bapagut kan diulah nih. Pukul berapa aja guru nyawa memimpin itu lah. Pukul 7 bisukan tubuhnya pak. Nah dusta jua bukan? Dusta jua. Pukul 7 bisukan buringnya mulai pukul 8 malam. Tentu subuh melawar. Iyalah. Nah. Tak ada bujur nangeta. Paham lah. ada bujur juga, orang mimpi itu kan bak uduh gitu kalau lah sekarang saya kalah, nah pembacaan itu nong kamu dikisah-kisahkan mimpinya sewarna pulang yang tapi becamut-camut ini nah kalau itu meh ada di sini mimpi-mimpi nak dikisahkan saya ikam benar juga mau ngisah kamu cekan mau pindah kada baik ya kalau lah ya kah kenapa waqala alladzina jaminhuma nah lalu berucap nang nang selamat tadi daripada dua kawan sidin tadi ay allazi khalusa min sijni min sahibai yusufa sahibai yusufa antara dan ba'da an jalasa baina yadaya malik bapender nang nang sudah selamat daripada penjara daripada dua kawan Nabi Yusuf sudah duduk di depan raja raja besar sadine rayan ne ay qala sarabil malik ujar siapa Sarobi lawan Raja Rayyan inna fil habsi rajulan fadilan hanya raja ingat jenis ya lawan sudah sudah 7 tahun dah ha 7 sudah 5 tambah 2 ya Allah ya Allah iya ya kah 2 tahun mulai dipasani ya kadar tapi ingat juga ya pada ikam juga cinta orang kirim salam guru 2 bulan aja ingat kita juga lah 2 bulan guru sudah ngejar eh guru Karim Mekah kirim salam kemudian 2 bulan datang sudah tapi ingat juga nyahan tuh memang lupakan tuh hantu inna fil hafsi rajulan fadilan solihan kasiral ilmi kasirat to'ah wahai raja rajan bahwasanya di dalam tahanan ada seorang laki-laki dia fadilan orangnya baik solihan solih kasiral ilmi banyak banget ilmu kasirat to'ah apa ibadat banget orangnya kosos tu ana wal khabbazu alaihi manama ini ulun lawan lawan tukang ratepian mengesahkan lawan inya dua buting mimpi lalu pada kalau takwilahuma maka inya memadakan takwilnya harapian pasada kopil kulli bujur pian mimpinya itu bujur ini ulun ini merasa pas mimpinya itu tepat nah, orang ini itu tepat aja lah wa ma'asaha fi harfin pendeka pian sahurup aja gini artinya kata sini tulisihan nah itu daripada tepatnya nah itu fa'in azinta mada itu ilaihi namun pian memberi permisi nah ulun hendak mendatang inya dulu ulun padahkan pian ada keperluan mimpi jadi karena inya kalau lah kan datang kemarin ulun keluar dulu pada sini nah kena yang nyewakan nah, anu raja kada nyuruh-nyuruh ah, ulun tiap nyewakan karena ini amplok ini lah ya bujur juga lah aja ulun kena nyewakannya hanya kena pahin adinta maka itu ilahi muntir midin kena ulun nanya kan anu wajib itu kah bil jawab kena ulun bawakan jawabannya hai kada urang nari bawah lah jawabannya aja ye wadda karo bada umbatin ay tada karo asarabi yusufa bada mudatin tawilah ingat lawan Nabi Yusuf ini arah sudah 2 tahun keluar penjara hanya ingat coba wakara al ashabu nah lupa ini al satu kali membaca wadda karo ba'da immatin ada kiraat lain pulang wadda karo ba'da amahin kiraat juga tak immatin amahin kiraat tadi pak nah apa ujarnya ashab ini ba'da immatin bikasril mamjah ayah ba'da ma'un ima alaihi bin najat sudah kata senangan dapat nikmat nih dilepasakan penjara kali ingat kasan ulang pasan orang kada? Kada ingat lagi. Nah, napa jar? Wa quri'a ba'da amahin. Ada kiraat ulang ba'da amahin di patilam ja wal mim ya kah? Tsummal ha bil ha ya kada? Ai ba'da nisyanin maknanya tadi sesudah kada ingat. Ana unabbiukum bi ta'wili. Ana ukhbiruka ayyuhal malik bi ta'bir ru'yaka. Artinya ulun kena mahabalakan lawan sampai takbir mimpi pian tu. Tapi ulun membawakan kabar dari orang lu betakun ke lain juga gini dulu. Ta'arsilun. Ayo suruhkan ulun ila sijini ke penjara mengiyo. Apa maha berapa menakunakan nih tolongan guru nang di dalam penjara nih. Apa jar? Apa arsalahu ilahi? Ajak jar aja nyok ke sana. Lalu Pak Atta Yusufa mendatangi lagi akan Nabi Yusuf. Pak Paul lahu. Ujarnya lah Nabi Yusuf. Ayo sedih. Ya. Wahai orang nang bujur, ayo balik gue pilih begini. Abtina bayin lana, terangkan lawan kami. Bisa di bakaran simanin, ya puluh nasab unil bakar ijapun. Ada orang bermimpi, kurang aja dipanyakan pada raja. Ada orang bermimpi, melihat 7 ikung. Kaan sapi, lama-lama dimakan lah 7 ikung sapi nang kurus. Dan ada pulang bermimpi orang itu, Ada pulang pemimpinnya pulang 7 tangkai. Artinya apa? Banihin tuh aja atau apa? Gandum kabarnya. Artinya nang apa? Nang anum-anum dililit nyeri nang apa? 7 tangkai nang apa? Nang karing-karing kalah. Api sore ini ke Ro'aha Malik La'alli arju ilana. Kena aku nah maha barakan kena lawan orang banyak mimpin ini. Ika menang madakan tuh. Napa jawabannya? Maha barakan orang banyak kena. Minto ujarnya nih. Audu bulit aku ilal maliki wa jama'atihi. Nah dipat waka lawan pitua ikam tadi. La'allahum ya'lamun, supaya mereka itu tahu. Iya kah? Padulaka, nah itu pangnya. Hanya aku kena aku padahkan juga nang madakan pitua ini nah. Orangnya dalam penjara, supaya orang banyak tahu ikamnya hebat. Amin tau kisahnya. Anu padahal wa ilma kakwaina syafiyah alima aja zatair ngambil. Karena artinya si tukang banyu itu tadi katahunya orang nang tukang takbir kada tahu berarti ya Allah. Berarti apa kada taharat Nabi Yusuf anjawa ibu hajar masalah bahwa bayi jizah Yusuf anhu aydan takutan musiyah artinya apa Nabi Yusuf pada kawalan menjawab minta Allah naujar Nabi Yusuf pada akan ja lawan pinang berkepen nang cagar artinya subur tata tanaman minta 7 tahun limba itu kumaro kena 7 tahun minta nang kumaro ini napa gawian pada makan nang pokolehan waktu lama tewe lah itu anunya tak uyunya lah nah itu tak uyunya ah nah itu aja artinya itu tah jadi sama tak lawan nang 7 tangkai tak leh ah sama tak lah nanti tak uyunya tak sama artinya kemudian tazrauna sabasinda abai mutatabi'atan ala adatikum fi ziraah ama hasatu min azri napa nang sudah di apa dipanen ka urang meninya mbet dipanen al min azri fi kulli sanatin bahari kita napa dikatam wala we ini kan jadi katam lagi panen kenapa ini panen napa mun harit nah lo nari bahari nang mun mupakan boborongan non harit ngene sikap banget. Ya kan, mun mintu kan terlambat sedikit, ya kan, berapa pulang, ya. Kenapa pulang? Apa mahasa tomi lazari fikulis sanatin, padaru pisum bulutihi. Artinya, napa-napa nang ikam tak anu putik tadi, dari tiap-tiap tahun tadi, biar aja lihat, takkan lon tangkai-tangkainya. Paham lah. Jangan diirik-irik, apalagi diupakan pabrik senjasa. Jangan, ini sikap, napa kena, bebubuk. Jadi biar aja. Nih rusaknya kena. Menyebab bubuk itu kan rusak lah. Ya lah. Kan jangan diakal lagi. Bubuk. Jadi diharu lawan nang hanyar. Nang bubuk nih diharu nang hanyar sampai seminggu. Hanyar juga nembung liurang ngerannya. Umpama. Minta. Umpama. Pama hasratu minat ipi kulis hatin padahal bisumbuli ay kawapir. Kawapir teh ya sumbul juga kita tangkai kah. Nah itu wala tadusuh. Nah jangan nyawa apa diirik-irik jangan tadusuh terapi kita. Jangan li Allah ya ko api his susu supaya jangan masuk ke dalamnya susu. Susu itu nun bahasa kita susu tadi. Nun bahasa Arab susu ini bubuk ulat. Ulat bubuk juga ya, ulat. Fa inna zalika abqalahu ala tulis zaman karena lamun masih di dalam tangkaian. Nah ini anu awit jangannya awit. Bagi tetangga aja nang, nyawa aja nang 11 tangkai ini jangan diapa-apai ini nyawa aja nang. Ini nang pemulaan di anu nah, nang bakain hirang aja. Kain hirangnya kan? Ya kain putih aja kan? Kada mau leh, gak kain kuning. Awit aja sekalinya meluntang ke tangkai itu awit. Nah ada ilmu kita nih sedikit nih. Ilmu alam nih ada. Padahal bisa barataan lalu lah. Nang artinya kada diirik, oh jangan, kecuali sekadar perlu. Perlu cegar makan kan. Mulai ikam juga saja, ya Allah, betontong panen itu apa? Kita tak, anu hendak, kenapa merasa ibarat sanyar? Nah iya tak, lalu mirik aja, betontong mirik tak, menjamur. Menjamur itu apa nih? Lalu nutuk aja tak, tuk, nutuk tuh lagi ya, ibarat sanyar aja. Hanyar dimasak. Kenam hendak pulang apa? Nutuk pulang, bahari tutup aja kalau ini pebre. Ini ya Allah, pebrek ini jadilah. Dadaknya gitu ya Pak. Nah ini kalau kita memulai babnya nih lah. Emang babnya kan mesti ada pasalnya. Dadaknya gitu siapa aja nih? Tentu gitu orang yang ampun bane. Dijual siapa yang jual? Nah tentu berurusan. Itulah dosa. Entah. Amin. Entah. Semua yatim imbali dari kaibali sini. Sini ini, sini ini kah? Bila kalian minta mata kulon, minta kacau sedikit aja nang cakap nyawa makan tu, jangan hendak dia pada leh. Eh ditutup. Ila kulama aratum aklahu pa dusuhu, dusuhu ya kan? Ya kan? Dusuhu. Pi pihak pihak kasini. Pada tadi rosi bai si mani wasabil ku antuk kudri. Umayati mimbar dari ka, mimbar sab isini ilmu sobat ini sab unsidadun. Mbak itu kena datang pulang 7 tahun nang eh sidadun. Ayah sab usinin koh. Totun, nah ini maka amang enak. Kumaro landang nene. Si abun alanas nyusahkan manusia. Musim panas, napa ika? Wahada takwilu sab ijab wasal ijabisat. Ya kuluna maka damtum lahunna. Ya takuluna alhabba lizur apa al mazruah. Waktu sini nal muksabati al matruki bisumbuli pisini nal mujidabah ya kah? Pas saja kita tadi imit-imit ya. Artinya, nang kira-kira apa pas dimakannya pak? 7 tahun juga disetok nih dulu. Jadi jangan di impor ekspor ini kene. Ya kah? Hah? Jangan nih tahan aja nih. Gasan di dalam energi aja. Illa qalilan mimma tusinun. Kacauli hanya sedikit aja daripada nang nyama simpan. Artinya kadanya nang habis lalu pang aja jene. Kadanya ada jadi simpan asan paung. Asan paung pula. Asan paung. Iya rajin kita tidak lah. Wah ini nyawa jar nang anu ini nyawa nang bakas unda. Kompan ini nah, ini baik-baik ini jar paung nyawon ini jar, nang paung ini, jadi apa-apa ini nyawon jar. Lalu ada kawal karena kehabisan paung. Aku ini nak minta paung ikam jar, ayo aja. Anu jadi sebelak gitu kam dua belak aku nah ya maksudnya. Ini takannya pasalnya kan mesti ada babnya pula. Nah ini bu huruf paung, banih paung sebelak, banih nang hurufannya dua riba. Eh, riba ini nih. Sekawan ini nih sekolah anak bani ya jakawalannya tak biar dulu di situ seminggu gue kan nanti nyungkai iya juga pendek kan yang urusan di petakun dan pukoha ambisnya kamu saya kira jangan sampai tersalah ambisnya aku nih pukoha kada juga punya kada cuma kakak itulah nah itu matinya pengenapa pekerjaan tak beruntung betua ya mundak selamat petakun dulu mundak petakun urusan intan atau orang kempet menyocem nih ini kawiannya pokoknya banannya urusan itu tapi nya jangan ke lain lagi ujuran tak entah ini ya gak betapun urusan tadi cinjasan dihari ini sekolah ada kah? Ya ada kah? Nah itu cinjasan paham mana itu nah urusan dadak macam tawang tahu banan itu tak bakal orang gue cinjasan ini pengbahari tahu banan tak. Nah apa pulang apalagi ilakonnya summa yati amun pada dari kenapa ayam yang mimba di sini musabah amun fihi yukadus nunas ya kah tadakhirun dil bidri ya Allah tereh mimma tusinun adanya tadakhirun dil bidri pa'aklu majumi'a pa'aklu majumi'a ayam sinin al muksabah pisinin al mudabah ta'wilu ibtila il ijatis siman itu tah ibtila tadi menaguk tereh summa yati mimba di sinin al mujidabah amun pihi wasunnas ayung kadunnas min karbil jadbi limba itu datang anu tahun pulang nang manusia itu dibantu Tuhan dilepaskan daripada apa kamara wapi asirun dan disitulah kena bah kalau kena memarah apa anggur artinya subur pulang mana amin adati ayyuk sorak minal inap inya nangnya tak anu tak anu bacaannya dua itu ya asirun ada kirat yuk sorun ada juga minal inap ada daripada anggur wal kosop napa kosop hah manisan manisan nang diulah gula ta manisan kosa was zaitun wasimsim biji minyak wanawiha minal pawake dan macam-macam daripada segala apa buah-buahannya barang subur jani ya macam-macamnya sebenarnya rambutan kada kisah lagi abu sa'ar ja arab itu lebih bahasa pang cuma pina banyak bulunya lah abu sa'ar ya ya kalau lah emak pujurnya lah pina macam-macam napa duri-durinya abu sa'ok okay lah hanya banyak duri artinya abu sauk lah pak durian lah kita abu sauk ini tadi wana wia wina pake likasrat ya wakila makna yaksirun yahlibuna durua ada pulang tafsirnya madakan yaksirun tadi aja memarah apa susu barangnya kambing ka onta kabarannya, sapi kabarannya. Tantuna pak, subur untuk kalau nang dimakannya banyak nih, jadi nang susunya napa? Mangkar tadi. Apalagi ya sebenarnya. Wakila manahu yumtorun. Ah ini tafsir yu'sarun nih. Kalau yu'sarun yumtorun, namanya diujani. Nah itu wakila manahu yunjau namanya sidan. Nah tafsir yu'sarun juga nih. Diselamatkan daripada apa? Daripada apa kalau kesusahan. Walahad ini kalau bil binail mukul ya kan? Ya walahad ini dua tafsir tadi. Yukra'u dibaca. Yuk bil binail mukul artinya yuk. Yang suarun tadi. Ya, apalagi ada min mandulatil manam. Inilah daripada apa yang ditunjuknya oleh mimpi. Jadi mimpi itu ada juga nunjuknya. Menunjukinya. Anu lama karena tidak apa ijabu itu leh anak saban dalah dari kalau anak sini mujdabah lah saja ada nah ini yang menunjukkan saja anu bahwasanya kumaro lantang itu kada bisa lebih pada tujuh tahun saja itu sudah anu tak habis dalam membeli itu apa nak subur aja lagi tak itu ada pelhasil badahu wal khasbu al ada al ilahiyah suyuwasi Allah ala ibadih badya tadiyikihi alaihim pala meraja sarabiru ilmari boleh kena nih nang menakunakan tadi boleh kakai raja pulang anu wakbar aku bimada kalau Yusuf lalu ihsan uja raja ummana hebat artinya nih hebat orangnya tapi di penjara orangnya nih hebat artinya nih hebat nih ini patut ini tafsirnya tawilnya patut nah lalu ya Palam majahu datang, ya kah? Siapa tadi? Kuakola maliku malik jeraja itu utuh nih be jeraja anu bawakan kemari, nya bawakan kemari. Nang menangguh mimpin itu, bawakan kemari. Babi Yusuf pak, kenapa lima a lima? Karena raja sudah tahu sesuatu yang diketahui raja apa sesuatunya min fadlihi, ya kah? Lima a lima min fadlihi. Karena sudah tahu ini orang hebat nih, awa ilmi ya kah? Hah? Nah, ini paroja asaki ila Yusuf pak ya kah? Boleh kah? Datangin Nabi Yusuf pulang nih artinya madakan raja bakiyo ujar Nabi Yusuf adang dulu nenge adang dulu anu lagi sekali jenyo boleh ndak ada wei ini keluar nah ndak kena aja dulu senyaman sini nih jadi padahal kan jalan raja dulu anu apa kabar bebinian-bebinian nang anu nang tersetak tangan itu sigaran jua kah? Atau matian kah? Atau lima pak? Nah kasih ini nang ayah siden ini ngarannya orang nang nah candakiawan ini nang nah pintarnya kena aja dulu ini berdapat raja kena aja anu soal bini-bini nang tetetak tangan itu nih apa kesannya kayak apa kabar apa kabarnya kabarnya ayo ya jar anu tadi aku datang dulu nih boleh pulangnya ke raja sinang tadi anu raja ayo supaya mau keluarnya berdapat pian ada masalahnya dulu masalah babinian-babinian itu nah. Nah, apa aja kabarnya? Ujar aja pun minta aja ya kena. Nda mengiyawinya perasaan? Kiyo perasaan. Jaleha kan tak buat. Datang jaleha bini kitper. Masih anak buahnya siapa nih? Si Rayyan. Datang ya. Kayak Rayyan perasaan. Nah. Jadi, ujar raja. Lawan babinian ini perasaan. Apa kabarnya mana? Apa kabar? Mana kala nyawa nih? Menggoda lawan Yusuf. Napa kabarnya? Kenapa Yusuf pilihnya? Boh, artinya Yusuf pian jangan mendengarkan godaan ulun melihat ikin kada. Nyegawinya juga enak. Orang bujur pian Yusuf itu. Jauh bina nilai. Kan inya membojok lakasi Yusuf pian inya turut aja sudah jelehan nih. Apa maksudnya? Yusuf kada merah dan disana. Gawis itu juga. Jadi artinya ujar babinian. Artinya apa? Inya. Anu kalau ada nang gawian macam-macam kada ada ujar bini antar ya. Nah ujar bininya kitper. Nah ujar bininya kitper. Kalinya anu pang raja ulun nang andak lan inya tak kapian. Nah ini terbuka rahasia sudah. Terbuka rahasia. Jadi keluar Nabi Yusuf kan penderan orang kada ada lagi sudah. Kada ada lagi penderan orang sin keluar nih. Sudah ujar orang baharita salasai. Nah salasai. Minta sudah salasai. Itu jadi kalau keluar ini kan salah saya juga. Nah, itu. Salah saya juga orang bukan. Hah? Kulusen halikun ila wajahat. Itu salah saya karangnya adalah. Sudah, itu salah saya. Kuluman alih apaan tah? Sudah aja itu salah saya karangnya. Ya, sudah salah saya artinya ini urusan bebinian ini. Hanya sedang keluar. Nah, apa janang? Anu, lalu... Pak lama jauh supaya Rasulullah kalau lalu aji bil malika Ayo datangi raja. Qala ayyusufu lahu lisaki irji ila rabbik. Datangi raja dulu ila sayyidik al-malikul kabir. Rayyan tadi fas'alhu. Ma balun nisu allati qatta'na aydiyahunna. Ayo fas'alil malika bi'an. Yufattisa si malik ansa'ni niswa. Liya'lama si malik baro'ati antilka tuhma. Wa innama lam yakhruj yusufu. Kenapa? Mina sejini pilhal situ ini. Annahu yusuf. Lau kharaja qabla zuhuri baro'ati yusuf intilka tuhma. Indal malik kan palarubbama yakdirul hasidu ala ayyatawassal ilata'ni fihi badak rujih. Ini masih ada kesempatan orang-orang yang hiri lawan sidin hendak napa hendak menghukum kembali pulang dia hendak membarati pulang masalah pembinian ini jadi sini lebih baikkan aja keluar dulu ya kalau kan terugi lawan raja terjawab masalah raja namun seorang tak boleh pulang kemari jadi baik napa selesaikan urusan itu dulu. Nah jadi ya kaki kita terjual mahal hendak memadahkan jawaban ini dulu ya kan bujur sidin ini. Inna rabbi ay sayyidi wa murabbi wa huwa dzalikal malik bi kaidihinna ay bi makrina alimun falamma aba yusufu ayakhruja min sijni qabla tabayyunil amri raja ar-rasulil malik fa akhbarahu bima qala yusufu alaihi salam fa amara al maliku bi hidarihinna ya kah bibini andre wa kana dzalika ma'ahunna. Nah ini kepalanya pang nenek. Qala al malik mukhatiban lahunna li anna kulla wahidatin minhunna kan rawadat yusufa li ajri imra'atil aziz bi qawliha ya kala li yusufa ati maulataka ya kala ma khatbukunna ay ma sa'tunukunna idrawatunna yusufa an nafsi ay khada'tunnahu hal wajatunna fihi mailan ila qawlikunna qulna hasyalillah qulna berataan bucap hasyalillah artinya tanzihan lillah ma'alimna alai ala yusuf tadi yusuf min su'in ay min khiyaratin fisya'in min asya qawlati imra'atul aziz ujarnya apa jaleha ujar jaleha imra'atul aziz ya khitfir aziz ujar jaleha al'ana hashasal haq ya kalah nah hanya artinya apa terbungkas nah ini bungkas. Nah bungkasnya, salah orang menjadi bungkas kan jelas. Nah ini bungkas sudah, nang barang disembunyikan bungkas. Nah bungkas sudah artinya. Nah ail ana tabayyana al-haqqul Yusuf, tapi nang bujur, nang bungkas kan kada apa kalah. Mun nang bungkas ta barang bujur kada apa kalah. Nah ini. Ini temen suai lah, mikir apa-apa. Eh temen anak unsu. Ana rawat tuh anak fil wapadah jelas. Sebenarnya aku ujar siapa. Aja jalehan yang memang tuhuk badan apa meruat. Artinya apa tuh deh? Itu pembojok. Pembojok anjar on usup nene. Saka usupnya kada mau jelah ini. Gawian nih. Lehal on usup ya nih. Assalamualaikum. Ayat anak sampai yang hakul Yusuf. Anak rawat tu an nafsi. Wa in ayat anak ada awat tu itu nafsi. Wa in alim nasrani Yusuf bujur. Fi kalhina ibtara itu alahi radawat dari an nafsi. Wa in nama akarat dari ha bidam dia kan apa jalan yang terus terang terus terang apa mengaku kan apa jadi mengaku nya pintar jangan ini nih pintar juga orang sekolah juga lah pintar jangan jadi mengaku ni wa ashadat Yusuf berarti Yusuf an nizami muka apa tapi Yusuf aisyu talapal dikraha. Napa Yusuf artinya kadang muya-muya inya kadang muya-muya lawan siapa lang ilang jeleha jadi jeleha apa pada ya punya ulun nang manu inya mento apang kada kuya-kuya jadi setakalah sekolah nang sorong takada kuya setakalah lalu no angkat tangan juga saya yang anu aja yang jatuh cinta oh, mento nampayakan gigi nih minta lah ham bini-bini lah yang lain aja tak punya injak ada lo berdiri aja yang lain tak punya injak ada lo berdiri aja saya jadi karena penampilan penampilan kita menampil-nampil akan anak rawat tuh ujar benang ramin sedikit nih toh. Nah apalagi nang anu nah lalu wakola nyokah anu ma balun niswa allati qata'na aydiyahunna ya kalau pendek Nabi Yusuf minta aja kalau babinian yang tersetak tangan kan siti jaleha lo potak alnya kan ada umpat kan ada buat orang hendak juga entah sekiram ada semata termasuk dalam penampilan dan ini manal pitanakullah inna mana saat menjadi ya padahal kan nang maulah daur kan inya nih sampai orang tersetak tangan ya kalah nah itu. Nah itu lalu Pak Akbar apa menjadi wakat arafat anna dzikra li ayati haqqi wa ta'zimi al ikhbar al amri ala apa jar rasul ila yusuf Pak Akbar bi jawab bin niswa wa qali dzalika Pak Yusuf huwa wis jeni ya kan lalu ujar suruhan raja tadi sup sudah supe dia berkenan raja dan raja panggil babinian dan babinian samunyaan madakan nyawa kada papa sampai jalehanya ucap inya nang salah jadi sudah selesai gitu lah. Ini tuh mau mulai salah saya ini, cagarnya salah saya juga, mau ubah riun ya. Walah, opi sejenis. Zalika, nah sini masih di dalam penjara nang ya. Bapender ini. Zalika alladhi fa'altu min raddi ar-rasulah. Nah, perbuatanku nang jadi mengusir ikam tah. Babulik karaja dulu. Litola bil baro'ah. Innama kana kalau ada hikmatnya. Ada politisnya. Di mana inul ya lama el malikus sogir supaya tahu lakinya lehane nang unda kada sah salah minta artinya paham lah bukan nang berurusan mimpi ini raja besar sedangkan ada kan urusan lagi raja apa nang kecil jadi ini supaya raja kecil ini tahu nang undanya kada salah artinya nah itu dulu jadi minta cak al ya lama el sogiru anu malikus sogir ada di wakit fir zauju zaliko ani nang aku lam akunhu. Aku ni kada berbuat jahat dihormati pada harimnya. Kama za'amahu kan bagaimana inya menyangka ya kalalah. Nah itu bil ghaib annya wa ana ghaibun anhu atau ahwa ghaibun an ani wal ya'lam anna Allah la yahdi kaidal khairin dan supaya yakinlah si kafir Allah taala itu kada mau sekali menolong orang nang hianat. Bisa. Tu khainin jo nang. Ya ada pang khaibin. Khainin lah. Eh barang aja. Khainin. Tuhan kada mau menunjuki orang apa? Iya, adalah yang puzuh walaupun tu khainan lama, lama aja nang jawabnya lama. Ya kah? Lama. Ya kah aku ni khianat lama khallasanillahu taala min hadhil wartah. Ya kah aku ni artinya apa khianat? Kada diselamatkan Tuhan daripada wartah. Wartah temannya halkah. Namanya kita kebinasaan tadi. Nah, summa qala wa ma ubaru nafsi. Nah, nang kaya itu orang saleh nang. Sudah selamat, bujur telah nampak kebujurannya, bungkas kebenarannya. Haron nangnya, supaya nafsu jangan ujub, wa ma ubarri'u nafsi jar. Artinya aku kada melepaskan jua daripada nafsu kuatnya. Namun aku kada masih waspada jua lah nafsu ini orang menutup supaya jangan ujub. Mun sepalian, ya kalau sudah seorang bujur, orang lain tahu dibujur, napa ada nam? Ngaran tahu lagi, ya kalau, nah, undar meminta. Ini saya kira jangan sampai ujub lawan takabur ini, wa ma ubarri'u nafsi jar. Nah situ aja dulu. Napa nih terus akan kayaknya malam senayan di muka dua kali lagi senayan, mulutan mulutan dua kali lagi senayan. Terus akan kata tafsir ini baca. Hah? Akur kau berita? Aku nih mengganang kan sepalik kena bulik nih orangnya. Hah? Sepalik bulik nih. Bapendokan yang jauh-jauh kan bulik. Ada nang kawin ya. Kan kada sampat kena jangan. Napa? Pendeka baca terus lah. Hah? Mbak buka bulikin suka. Kalau ini ujuran lah. Tak kira kenapa ujuran tak merata nah. Ngamin tak merata. Ya apa ya terus tak. Nah ujur sudah itu istihara Allah Ta'ala kena lah. Kena istihara dulu lah. Nah jadi mau istihara ini gak gawain. Bawa dulu kitabnya misalnya ini muka ya Allah lah. Nah ujur jatuh sudah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenal.